dijaga dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan kenikmatan yang besar ini kepada kita. Walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam majelis ini dalam rangka membahas beberapa permasalahan agama yang perlu kita pahami dengan baik. Materi pertama yang dijadwalkan adalah penjelasan ulama tentang al-ikhtilaf baina ahli sunnati wal jamaah, perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah. Enggak salah materinya, enggak salah jadwalnya, enggak salah ya. Baik, ini adalah sesuatu yang perlu dibahas, yang perlu dipahami dengan baik. Apa yang menyebabkan antara ahlu sunnah wal jamaah kok saling berselisih? Walaupun mestinya tidak ada perselisihan, mestinya tidak ada perselisihan, tetapi dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah juga manusia biasa, terkadang berbuat kesalahan sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa sebab-sebab perselisihan tersebut dan bagaimana cara mengobatinya. Kalau kita sudah tahu sebab-sebabnya, tentunya kita akan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perselisihan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Karena hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah harus menjadi umat yang satu, bersatu di atas al-haq, saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, bahkan saling mencintai antara sesama muslim adalah bagian yang sangat mendasar di dalam agama kita yang mulia ini. Ini prinsip di dalam agama yang harus kita pahami dengan baik. Persatuan adalah aslun min usuluddin. Ukhuwah fillah adalah aslun min usuluddin. Salah satu pokok dari pokok-pokok agama, dari pondasi-pondasi agama, bukan sekedar perkara cabang belaka, tetapi dia bagian yang sangat penting di dalam agama kita yang mulia ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala berkata, "Min al-qawa'id al-'azimah allati hiya min jima'id din ta'liqul qulub wa ijtima'ul kalimah wa salatu dzatil bayn." Kata beliau rahimahullah, di antara pokok-pokok agama yang terkumpul padanya agama yang mulia ini adalah ta'liqul qulub, menyatunya hati. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun 'azimun min usuluddin. Ajakan untuk menyatukan hati adalah salah satu pokok besar, pokok yang sangat agung dari pokok-pokok agama yang mulia ini. Wajtima'ul kalimah, demikian pula bersatunya kalimat, yakni tidak berselisih, tidak berpecah belah. Wassalahu dhatil bayin, demikian pula bagusnya hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara ahlu sunnati wal jamaah, adalah termasuk pokok agama yang perlu untuk dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Maka Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada-Nya dan juga menjaga hubungan di antara kita. Padahal kalau Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, itu sudah cukup. mencakup perintah menjaga hubungan di antara kita. Tetapi Allah perlu mengatakan, jagalah juga hubungan di antara kalian. Walaupun dia juga termasuk bagian dari ketakwaan. Untuk apa? Untuk menekankan kepada kita bahwasannya takwa yang hakiki bukan sekedar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipahami. Ketakwaan yang hakiki tidak sekedar menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan manusia, dengan kaum muslimin, dan dengan ahlus sunnah secara khusus. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillah haitsuma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini, kata para ulama, sama dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Allah telah memerintahkan bertakwalah kepada Allah. Di bagian akhir Allah masih memerintahkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Mari kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Ini sudah mencakup sebetulnya. Menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Menunjukkan ini perlu diberikan perhatian. Sebab banyak orang mengira, seperti kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, banyak orang mengira ketakwaan itu hanya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hubungannya dengan manusia dia mengurangi bil kulliyah aw at-taqsir fiha. Apakah mengurangi secara menyeluruh ataukah sebagiannya? Ini diperingatkan para ulama kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum." إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Perhatikan, Allah katakan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat yang Allah maksudkan? Ukhuwah. Tatkala dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fa'asbahtum binikmatihi, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwan, orang-orang yang bersaudara. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, ukhuwah adalah sebuah kenikmatan, berarti harus dijaga, berarti harus disyukuri. Sehingga orang yang mengoyak-ngoyak ukhuwah, mencabik-cabik persatuan, berarti dia tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan nikmat ukhuwah, Dan Allah ingatkan dengan azab yang pedih kalau kita mengikuti orang-orang yang tafarraqu wa ikhtalafu, berpecah belah dan berselisih. Sebetulnya tidak patut kalau umat Islam, apalagi ahlu sunnah, memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak kaum musyrikin. Mereka berpecah belah, mereka berselisih. Kullu hizmin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi sangat kita sayangkan sekali, ternyata terjadi di tengah-tengah ahlu sunnah seperti ini. Walaupun di satu sisi, mudah-mudahan itu juga merupakan tanda kebaikan. Kenapa? Karena setan memang tidak akan membiarkan kita bersatu. Tidak akan membiarkan kita berkasih sayang. Dan juga karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setan putus asa untuk mengajak kepada kesyirikan. Tidak bisa diajak untuk berbuat bid'ah. Tetapi sayang kita masih lemah. Sehingga syaitan berhasil mencerai-beraikan kita. Hasilnya apa? Yang diinginkan oleh syaitan, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, kalau ahlu sunnah bercerai-berai, ahlu sunnah berselisih, kemudian satu dengan yang lainnya saling mengurusi, pada akhirnya bala tentara syaitan, doa ila abwab jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam semakin leluasa bergerak di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ahlu sunnah sibuk untuk bertikai antara satu dengan yang lainnya. Dan ini disebutkan para ulama. Diingatkan akan fenomena seperti ini akan terjadi. Mestinya yang kita lakukan adalah melawan para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Mendakwahi kaum muslimin, mendakwahi umat manusia, bukannya bertikai antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang melihat kebaikan ahli sunnah, yang melihat dakwah yang hak, kemudian terhalangi dengan sikap sebagian ahli sunnah yang saling bertikai antara satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya dia tidak jadi bergabung dengan ahli sunnah. Bahkan orang yang sudah bergabung dengan ahlu sunnah, sudah mau duduk di majelis mereka untuk menuntut ilmu, harus pergi dalam keadaan sedih dan kecewa. Kenapa? Mendapati sikap yang keras dan kasar bukan pada tempatnya. Sikap keras dan kasar bukan pada tempatnya. Dan ini terjadi. Ini terjadi di sebagian tempat. Maka inilah yang diinginkan syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin bit-tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di jazirah Arab. Putus asa mengajak mereka untuk melakukan syirik. Tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Bagaimana bentuk memecah belahnya? Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, wa tahrish al-igra. Tahrish, memecah belah itu artinya memanas-manas. Wal makna annahu yajtahidu fi ifsadi ma bainahum min at-tawasul liyaqa'a tabagum. Maknanya adalah setan berusaha sekuat tenaga untuk merusak hubungan di antara mereka agar muncul saling benci. Ini maknanya. Dirusak hubungan di antara ahlu sunnah agar muncul saling benci di antara mereka. Demikian pula yang dikatakan Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syarah beliau, wa ma'nahu aisa ya'budahu ahlu jaziratil arab. Setan putus asa untuk disembah kaum muslimin di jazirah Arab. Walakinnahu sa'a fi tahrish bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Agar tetapi dia syaitan terus berusaha memecah belah di antara mereka dengan apa? Dengan permusuhan, kebencian, peperangan dan fitnah-fitnah dan yang semisalnya. Maka harus sadar kita. Jangan biarkan syaitan memecah belah di antara kita. Dan jangan biarkan saudara kita membantu siapa untuk memecah belah di antara kita. Jangan kita katakan, nah, setannya gak kelihatan. Ya memang gak kelihatan. Tapi adakah kita tangannya? Sadar atau tidak sadar, dia sudah jadi kaki tangan syaitan. Ingatkan, jangan biarkan. Dan syaitan punya satu metode yang sangat hebat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Syaitan punya metode yang sangat hebat. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan, Allah sebutkan setan dari kalangan manusia pertama kali, kemudian dari kalangan jin. Mereka saling mewahyukan antara satu dengan yang lainnya, saling membisikkan, saling memanas-manasi dengan apa? Zuhrufal qawli ghurura. Ucapan-ucapan yang indah, namun hakikatnya itu adalah penipuan. Dikatakan ini kan nasihat. Ghibah dinamakan nasihat. Karena dia tidak bisa membedakan al-farqu bainan nasihati wa ta'yir. Dia tidak pernah membaca risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-farqu bainan nasihah wa ta'yir. Perpecahan dinamakan jarh wa ta'dil. Karena dia tidak tahu bagaimana metode ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam jarh wa ta'dil. Karena mereka tidak punya ilmunya, karena mereka jahil tentang itu, tapi sok tahu, maka dengan mudah syaitan menipu mereka. Dan ini adalah metode syaitan, irdul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Hati-hati. Dan tidak mungkin hal ini bisa dilakukan oleh syaitan kecuali kepada orang-orang bodoh. Kecuali kepada orang-orang bodoh. Maka ketika ahlu sunnah disibukkan dengan perkara ini, dengan perpecahan, dengan fitnah, dengan permusuhan, dan mereka berpaling dari ilmu yang seharusnya mereka pelajari, mereka masuk di dalam perkara-perkara besar yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Al-jarh wa ta'dil itu perkara besar, bukan perkara remeh. Bukan perkara sepele, harus memiliki ilmu tentangnya. Mestinya kalau merasa jahil, kalau merasa bodoh, ya jangan masuk. Jangan masuk di situ. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, hafizahullah ta'ala, al-jarh wa ta'dil itu bukan wahyu. Ya, kita menjarah orang, menta'dil orang, bukannya kita menerima wahyu untuk menghukumi dia, oh ini baik orangnya, oh ini orangnya jelek. Bukan wahyu yang kita terima. Kita bukan nabi. Itu dibangun di atas dasar ijtihad. Ijtihad siapa? Seorang alim tentunya. Sadar diri jahil, tapi berani masuk. Gak mengerti dasarnya. Dasarnya al-jarh wa ta'dil itu ijtihad. Ijtihad seorang alim. Berarti apa? Seorang yang memiliki ilmu. Bukan setiap orang baru belajar salah satu usul kemudian bisa masuk ke situ. Bukan. Dan fenomena ini sungguh telah diperingatkan oleh para ulama besar di abad ini. Tapi sayang sekali, seakan-akan sebagian ahlu sunnah menutup mata dari peringatan-peringatan tersebut. Tidak kurang dari syekhuna, Al-Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal beliau? Kerasnya membantah ahlul bid'ah. Tajamnya lisan dan pena beliau menyikap kebatilan ahlul bid'ah. Tetapi beliau pun orang yang terdepan mengingatkan adanya perpecahan di antara ahlu sunnah. Digambarkan sebagian orang Syekh Rubi bermudah-mudahan di dalam mentahdir ahlu sunnah, di dalam menyesatkan orang, padahal tidak seperti itu. Syekh Rubi adalah orang yang paling menjaga, termasuk orang yang paling semangat, paling fierce dalam menjaga persatuan ahlu sunnah. Dengarkan ucapan beliau ketika memperingatkan akan munculnya suatu generasi di tengah-tengah ahlu sunnah yang kerjanya memecah belah. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, وَنَشَأَ أُنَاسٌ لَا يَمْحَمُونَ السَّلَفِيَّةَ عَلَى وَجْهِهَا يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ سَلَفِي ثُمَّ لَتَرَاهُ إِلَّا وَهُوَ يَقْطَوْ أَوْصَالَ السَّلَفِيَّةَ. Telah muncul sekelompok orang, kata beliau, yang tidak memahami salafiyah sebagaimana mestinya. Setiap mereka menyangka bahwa dia seorang salafi, kemudian engkau tidak melihatnya kecuali kerjaannya memutus hubungan antar salafiyun. Ini fenomena, bukan Syarobi tidak tahu. Syarobi sudah menasihati. Tetapi sayang sekali, banyak dari kalangan ahli sunnah yang menutup mata dari nasihat-nasihat seperti itu. Kemudian dengarkan apa yang menyebabkan munculnya orang-orang seperti ini. Syekh Rubi mengatakan, lisu'i sulukihi, karena jeleknya akhlak dia, wasu'il manhaj, dan jeleknya manhajnya. Dalam keadaan mereka menyangka merekalah yang paling kuat manhajnya. Salafi murni katanya, yang lain imitasi. Kata Syekh, jeleknya manhajnya. Awil manahij sayyi'ah allati intasharat wa tahdifu ila tafriq as-salafiyyin wa tamthiqihim. Atau manhaj-manhaj yang rusak yang telah tersebar dan sengaja bermaksud untuk mencerai-beraikan salafiyin dan mengoyak-ngoyak persatuan mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang terjadi di sebagian kota saja. Ini adalah sesuatu perkara yang diketahui para ulama besar dan mereka pun mengingatkannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala juga memberikan peringatan dalam kitabnya yang sangat bagus sekali. Ini kitab harus antum miliki. Kitab yang sangat bagus sekali sebetulnya. Kalau kita semuanya baca kitab ini dan mengikuti bimbingan para ulama, insyaallah selesai masalah. Insyaallah selesai. Dan keistimewaan kitab ini telah dibaca dan diberikan rekomendasi dukungan oleh ulama-ulama besar di abad ini, yaitu kitab yang berjudul Al-Ibadah an Kayfiyyat At-Ta'amul Ma'al Khilaf Baina Ahli Sunnah Wal Jamaah, karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Diberikan mukaddimah oleh Syekh Rubi, para ulama Yaman, demikian pula Syekh Abdul Mahsin Al-Affad, Syekh Salih Suhaimi, dan para ulama Madinah yang lainnya memberikan rekomendasi terhadap kitab ini. Beliau menjelaskan khilaf antara ahlu sunnah itu kembali kepada tiga bentuk, kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, khilafun najib anijtihadin wa ta'wilin min qibali ba'dil ulama. Khilaf yang muncul karena ijtihad dan ta'wil dari sebagian ulama. Maka ijtihad seperti ini dimaklumi, tidak sepatutnya muncul tabdi', pembid'ahan, wala tahdzib, pengimbian dari khilaf yang seperti ini. Ini khilaf ulama ahlul ijtihad. Yang kedua, khilaf yakumu ala khususil hizbiyah. Khilaf yang berdasar pada pondasi-pondasi hizbiyah. Dan ini terjadi pada sebagian ahlu sunnah, dikarenakan kebodohan mereka, dikarenakan pengaruh kelompok-kelompok sesat, dikarenakan tidak berpegang teguh benar-benar dengan ahlu sunnah, sudah mengikuti ahlu sunnah tapi masih bergaul dengan ahlu bid'ah, masih bermudah-mudahan menghadiri majlisnya ahlu bid'ah, akhirnya muncul berbagai macam bentuk hizbiyah. Beliau memberikan contoh min ittimadi sirriyah, di antaranya ada gerakan sirriyah, gerakan rahasia yang tidak diketahui oleh pemerintah, gerakan-gerakan khusus, wa akhdil bai'ah, dan juga mengambil bai'at kepada murid-muridnya, kepada anggota kelompoknya, wa imaratin fil hadar, demikian pula kepemimpinan ketika tidak dalam keadaan safar, buat semacam negara dalam negara. Jangan dikira seperti ini pun sebagian ahli sunnah sayang sekali terpengaruh sehingga mengantarkan mereka kepada hizbiyah. Segala hal harus dilaporkan kepada pengurusnya. Melakukan kebaikan-kebaikan, kalau tidak sempat lapor, bisa kena marah sama petingginya. Ini bentuk-bentuk imam fil hadar, seperti negara dalam negara. Dan ini terjadi di sebagian tempat. Ada seorang da'i mengajar di satu tempat, kemudian masuk da'i yang lain, tidak sempat berkunjung kepadanya, tidak sempat lapor, tidak sempat koordinasi, maka akan diberikan cap yang jelek, akan di blacklist. Padahal urusan lapor-melapor, urusan koordinasi, itu dengan siapa? Dengan pemerintah. Itu manhaj ahlus sunnah dengan pemerintah kaum muslimin. Tidak seperti kelompok-kelompok hizbiyah. Harus lapor pimpinan-pimpinan mereka. Ini yang diperingatkan oleh Syekh, wa imarah fil hadar wa istikhdam qa'idatil muwazanah baina sayyi'atil mumtali wa hasanat. Demikian pula menggunakan kaidah muwazanah antara kebaikan-kebaikan seorang muhtadi dan kejelekan-kejelekannya. Maksudnya apa? Kata mereka, kalau kita menjelaskan tentang seorang ahli bid'ah, itu harus disebutkan juga kebaikannya. Tidak boleh hanya disebutkan kejelekannya. Harus disebutkan kebaikannya. Ini hizbiyah. Ini sebab-sebab khilaf antara sebagian ahli sunnah yang terpengaruh hizbiyah. Ini tercela. Ini tercela, dan diantara sebab-sebabnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas dengan hizbiyun, bermudah-mudahan datang ke majelis-majelis hizbiyun, membaca buku-buku hizbiyun, akhirnya terpengaruh. Akhirnya terpengaruh. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala telah mengingatkan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinahum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Iya. Sebagaimana juga kita memperingatkan orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang berlebihan ahlu sunnah malah dimusuhi oleh mereka. Diboikot. Tidak diberikan kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Ini berlebihan. Padahal dia seorang ahlu sunnah. Padahal dia seorang ahlu sunnah. Yang lurus manhajnya. Namun mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dibangun di atas ilmu. Demikian pula kita juga mengingatkan orang-orang yang bermudah-mudahan duduk bermajelis, berteman akrab, mengambil ucapan-ucapan ilmu dari orang-orang yang memiliki penyimpangan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Dia tidak mengambil ilmu. Dia tidak belajar kecuali kepada Ahlus Sunnah. Dan kalau dia melihat seorang alim Ahlus Sunnah tersalah, dia tidak kemudian langsung memboikotnya. Tapi dia berusaha untuk menasihatnya kalau dia memiliki ilmu. Seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang diperingatkan oleh Syekh. Yakunu fi wasati Ahlus Sunnah ashkhasun مهمتهم التفريق والتنظيم بإطارة الخلاف وتوسيع دائرته. Setelah tadi kita sebutkan peringatan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, sekarang kita sebutkan peringatan Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Ini jelas peringatan ulama, supaya tidak ada yang mengatakan kalau misalkan saya berbicara mengada-ngada, masa ada perpecahan di antara Ahlus Sunnah. Ini peringatan para ulama, jelas. Setelah tadi kita sebutkan Syekh Rabi, sekarang kita sebutkan ucapan Syekh Al-Imam Hafizahullah. Yakunu fi wasati ahli sunnah. Terdapat di tengah-tengah ahli sunnah. Ashkhasun. Beberapa orang. Muhimmatuhum at-tafriq. Kerjaan mereka adalah memecah belah. Wat-tamyiz. Dan mengoyak-ngoyak persatuan. Bi'itaratil khilaf, dengan mengobarkan khilaf, wa tawsi'i da'irati, dan melebarkan daerahnya. Meluas-luas khilaf. Mungkin khilaf kecil diperluas. Kesalahan kecil karena sudah tidak suka air seru. Pandangannya sudah tidak suka. Mas, kesalahan kecil saudaranya dibesar-besarkan. Saudaranya salah menukil, dikatakan berdusta. Terus dibesar-besarkan. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena memang sudah tidak suka. Beda dengan orang yang dia masih senang. Sudah jelas-jelas salah, dibiarin aja. Tapi kalau sudah tidak suka, lihat kesalahan kecil, yang mungkin di situ ulama masih ada khilaf, ya, dibesar-besarkan. Ini diingatkan oleh para ulama kita. Baik, sudah isya. Baik, kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjut setelah isya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. والحمد لله رب العالمين